Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya. Begini Buya, yang ingin saya tanyakan ini masalah azan di kubur. Apa itu? Jadi azan di kubur. Saya pernah melihat azan itu ada yang sambil berdiri di bawah kubur, ada juga azan yang sambil jongkok di atas. Jadi ini yang afdol itu yang mana gitu ya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah azan di kubur ini perbedaan di antara ulama kita. Tidak harus ulama-ulama lain dulu. Ulama kita perbedaan. Kebanyakan dari ulama kita mengatakan tidak perlu adanya azan di dalam kubur. Termasuk orang-orang besar, Ibnu Hajar sendiri. Jadi ulama besar mengatakan tidak ada azan di dalam kubur. Ulama kita, ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati syafi'iyati. Nah, sebagian dari mereka ada mengatakan ada azan di dalam kubur. Ini adalah masalah menyamakan, dan dia merentetkan hujahnya juga diterima, bisa diterima. Mengerentetkan hujahnya seperti seorang bayi yang baru terlahir dari perut ibundanya masuk alam baru, alam dunia, maka diazani. Begitu juga seorang manusia dari alam dunia ke alam barzah diazani. Dia menghadirkan hujah-hujahnya juga. Pada kesimpulannya, ini ada dua pendapat dalam hal ini. Bukan berarti ini langsung musuh kita yang tidak azan. Paham tidak? Ini yang tidak azan adalah juga akidah kita, fikih kita, ulama kita yang mengazani. Dan yang tidak mengazani juga ulama kita ada. Jadi tolonglah agak lembut masalah semacam ini. Jadi enggak usah ribut. Adapun caranya itu enggak penting. Kadang-kadang kita di antara yang azan saja gulet itu. Ini memang kita biasa gampang ribut model manusianya itu. Ya yang paling enak bagaimana? Apakah di dalam atau di luar? Suka-sukalah. Kalau di dalam ternyata masya Allah hujan terus, memangnya agak minggir dikit lah atau bagaimana. Jadi itu masalah itu tidak terlalu penting. Bagi yang mengadakan adhan, suka-suka. Karena biasanya yang mengadakan adhan itu adalah diperkenankan di telinganya. Tidak diperkenankan telinganya pun juga. Kalau bayi kan begitu, adhan di telinga kanannya. Kan begitu, bayi baru lahir. Dan juga untuk meninggal dunia, bagi yang mengatakan adhan diperlakukan seperti itu juga. Baik, urusan adhan masalah khilaf. Tidak perlu kita ribut urusan adhan, apalagi bagaimana cara adhannya. Bagi anda yang suka mengadhani, adhani saja. Kalau memang tukang adhani miring di sana, ya biarin sajalah. Miring di situ, ya biarin saja, gak usah ribut nanti. Kita biasa ribut, mulai dari memandikannya ribut. Sampai ini mohon maaf saya ingatkan, ada suatu hari ada mandikannya. Nabi pernah berkata, ya lau mutti qablila ghasaltuki, ya Aisyah kalau engkau mati sebelumku akan aku mandikan. Suami itu boleh mandikan istri. Enggak ada istilah batal wudu dan sebagainya. Mana ada wudu di sini? Perempuan sudah meninggal enggak ada istilah wudu, tidak wudu. Boleh seorang suami mandikannya. Akan tapi nanti diutamakan adalah memang itu. Termasuk perempuan-perempuan yang mahram, perempuan-perempuan yang memandikan perempuan. Laki-laki yang mandikan laki-laki, jangan sampai anda laki-laki mandikan perempuan kecuali anda mahram. Yang meninggal ibunda anda, yang meninggal anak putri anda boleh memandikannya. Itu pun tetap menutup auratnya, bukan dibuka. Nah, kemarin ada orang masalah fatwanya lantang sekali, batal nanti untungnya. Batal apanya? Orang meninggal dunia tidak ada batal-batalan sudah. Yang wajib kita yang wajib mandikan, tidak dimandi pun dia bisa masuk surga kok, yang dosa kamu gitu saja kok. Jadi ada orang lusuhnya lebih-lebih yang tidak mau ngaji. Lebih kok, lebih kok, lebih apa lebay semutin lah bahasa Jawa. Nah, mutin tidak pernah ngaji. Mudin tidak pernah ngaji. Termasuk pernah kita juga, tidak jauh-jauh, di Cirebon. Ini letak mayit. Letak mayit. Mayit perempuan jelas. Mayit perempuan adalah, kepalanya adalah di arah kanan. Kemudian kita ke arah pinggulnya. Kalau laki-laki, di dalam ulama kita menjelaskan, laki-laki sama, sebagian mengatakan sama, tapi kita menghadap ke kepalanya. Sebagian dibalik. Kepala yang ditaruh di arah selatan, kiri, kemudian kita ngadep kepalanya. Ini semua ada aturannya. Kenapa kok begitu? Sebab kalau laki-laki, sebab disunnahkan bagian terbanyak dari mayat itu adalah di kanannya. Makanya kepalanya harus balik di arah selatan. Kalau di Indonesia, selatan itu mana pokoknya? Selatan, arah kiri. Jadi imam yang ngadep ke sini, berarti bagiannya adalah terbanyak. Begini juga boleh, ke arah kepala di utara juga boleh. Ini masih sempat ribut. Ini makanya ngaji itu penting. Sampai saya ngomong, sudahlah Pak, pokoknya jangan suruh berdiri mayatnya, sah sudah. Ini kadang-kadang orang bikin ribut. Ilmu itu penting, makanya sampai ada lagi seorang ibu, suaminya meninggal dunia itu enggak boleh keluar dari kamar. Ini ustaz model apa ini? Akhirnya saya panggil, keluar bu. Itu nemu yang lainnya, ada saudara kenapa ini? Iya bu ya, katanya ustaz itu enggak boleh. Saya stres melihat ranjang suami saya, melihat ranjang suaminya dok, stres dia. Ya enggak boleh keluar rumah pakai dandanan. Di rumah ketemu sanak kerabat boleh, biar riang dia. Ini ada di Cirebon itu. Hebat Cirebon itu. Saya pusing ya. Yakin bukan ulamanya itu. Kalau ulamanya tidak, hanya itulah yang tidak mau ngaji ngurusi jenazah. Tidak ngaji ngurusi jenazah, keluar temui sanak kerabat dan saudaranya. Boleh. Tentunya dengan menutup aurat tanpa danda dan ngelembut sepumu ketemu ini. Mungkin terhibur dengan itu semuanya. Ini adalah masalah mayat itu kadang-kadang ribut di kalangan orang yang tahlilan saja. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Enggak mau. Subhanallah bihamdihi subhanallahil hamdih. Enggak boleh panggil azim. Ajib. Ini ada satu tahlilan, subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdih. Yang satunya ulama subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini gara-gara gitu tak ribut. Sehingga dikerasin azim. Leh. Ada juga di Indonesia itu, bukan di Cirebon. Nanti Cirebon saja, saya orang Cirebon ya. Nah, ini karena lingkungan-lingkungan. Perlu, sebablah kita perlu dalam keadaan orang meninggal dunia sampai ngurusi mayat mendukur ribut mesti banyak zikir. Wah, keren, jangan keluar. Macam-macam. Ngurus jenazah kok ribut. Yang sejuk ini orang meninggal dunia banyak didoain. Ribut gara-gara semuanya ngatur kayak jadi imam, jadi ulama semuanya di situ. Makanya paling enak minggir aja lah. Kok kubur bagaimana saja sah sudah selesai. Yang penting tidak pandang binatang Pak ngadep ke kiblat sudah selesai. Kemudian binatang buas tidak akan mengumbongkarnya sudah selesai. Ribet ini coba saja. Semuanya jadi ustaz. Kalau sudah urusan jenazah semuanya jadi ustaz, ribut. Kenapa kita sering membuat keributan? Hati yang sudah tidak ketemu itu atau kurang ilmu. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu, pemahaman dan kelembutan hati kepada sesama. Wallahu a'lam bissawab.